وقد أمر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم في شك مما تدعوهم إليه رسله وأنهم في شك من البعث فقالوا لربهم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه وقال وإنهم لفي شك منهم مريب وقال إخبارا عنهم إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين وقال عن الكفار إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ووصفهم بغاية الجهل كما في قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبشرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله أبو قيم رحمه الله تعالى beliau masih melanjutkan bantahan-bantahan ke atas uzur bil jahal dalam permasalahan tauhid dan syirik. Waqad akhbarallahu subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan anil kuffar, orang-orang kafir, annahum bahwa mereka fi syakkin, mereka berada dalam kebimbangan. Ya, mereka berada dalam kebimbangan, keraguan mimma tad'uuhum ilaihi rusulu atas apa yang didakwahkan oleh para rasul. Mereka dalam kebimbangan dan keraguan atas apa yang didakwahkan oleh para rasul. Syak, jahil. Dan syak itu adalah apa? Bagian dari jahil. Ya, betul tidak? Iya. Coba buka usul menilai usul atau salah satu usul adalah Tuhan Ibn Utsaimin, ya kan? Ketika menyebutkan tentang ilmu, maka diantara lawan dari ilmu itu adalah apa? Jahil dan syak. Jahil dan syak. Yani syak itu minal jahil. Lawannya ilmu itu adalah apa? Jahil. Dan diantara jahil itu adalah apa? Syak, ragu. Ya. Kalau begitu orang kafir mereka jahil. Orang kafir mereka jahil terhadap dakwah rasul, para rasul. Wa anahum fi syakkin minal ba'ti. Dan bahwasannya mereka berada dalam keraguan terhadap adanya hari kebangkitan. Wasyak jahil. Dan syak itu adalah apa? Kejahilan. Faqalu li rusulihim, mereka berkata kepada rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka, wa inna, seperti Allah beritakan, wa inna, dan sesungguhnya kami la benar-benar fi berada syakkin dalam keraguan, mimma terhadap apa yang tad'unana ilaihi, yang kalian ajak kami kepadanya muribin. Ya, ini murid ini tak taukid bagi syak. Ya. Kami benar-benar berada dalam keraguan terhadap apa yang kalian dakwahkan kepada kami seragu-ragunya. Ya. Wa syak jahal. Wa qala wa innahum, dan sesungguhnya mereka la benar-benar fi berada dalam syakkin, dalam apa? Keraguan minhu terhadapnya muribin seragu-ragunya. Ini jahil. Mereka jahil. Wa qala ikhbaran anhum, dan Allah memberitakan mereka inna zunnu, ya, tidak lain kami menyangka illa zannan, tidak lain kami menyangka hanyalah zannan, hanyalah apa? Prasangka belaka. Ya. Zon itu termasuk zidul ilm atau bukan? Zon itu termasuk lawan dari ilmu atau bukan? Iya. Iya. Zon itu termasuk lawan dari ilmu, yakni ma'rifatu syai' ma'a ihtimal. Ya, ma'rifatu syai' ma'a ihtimal. Berarti jahil apa ilm? Jahil. Berarti jahil. Ya, berarti jahil. Ya, inna zunnu illa zannan, tidak lain kami hanyalah menyangka. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan tidaklah kami yakin. Dan tidaklah kami yakin. Ya, karena kalau yakin itu tahapan setelah apa? ilmu. Yakin itu sama setelah ilmu. Ya. Tidak ada yakin tanpa ilmu. Tidak ada yakin tanpa ilmu. Ya. Di mana itu pembahasan? Hah? Tidak ada yakin tanpa ilmu? Hah? Syahadat. Dalam kitab syahadat la ilaha illallah. Yang ketiga membahas makna syahadat. Yakin. Tidak ada yakin tanpa ilmu. Wa qala 'alal kuffar, yani orang-orang kafir jahil. Ya. Wa qala 'alal kuffari, dan Allah juga memberitakan tentang orang kafir, innahum, sesungguhnya mereka ittakhadhu, telah mengangkat asyayatin, para syaitan aulia sebagai para wali, sebagai para wali min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yasabun, dan mereka menyangka annahum, bahwa mereka muhtadun, mereka di atas kebenaran. Bahwa mereka di atas kebenaran. Ya. Husbanuhum hadza. Ya, prasangka mereka ini ilmu atau jahil? Ya, jahil. Ya, prasangka mereka ini kejahilan, bukan ilmu. Prasangka mereka ini kejahilan. Ya. Jadi di sini pakai wau, ya, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, ya kan? Ittakhadhu syaitana awliya min dunillah, ini apa? Perbuatan apa? Syirik. Mereka mengangkat syaitan-syaitan sebagai wali-wali selain Allah. Artinya apa? Mereka berbuat syirik dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran. Yakni dalam keadaan mereka jahil. Ini hal kaulihim, ya, yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Jadi mereka ini apa? Menyangka bahwa mereka mereka ini berbuat kesyirikan dalam keadaan apa? Jahil. Ini ayat ini, ya. Ayat ini surat Al-A'raf ayat 30 ini jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka berbuat kesyirikan dalam keadaan apa? Dalam keadaan jahil. Mereka berbuat kesyirikan dalam keadaan jahil. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firmankan, kul hal, ya, kul, katakan wahai Rasulullah, hal nunabbi'ukum, ya, maukah aku tuh beritahukan kepada kalian, bil ahsarina amala, orang-orang yang paling merugi amalannya, alazina dhalla, itu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, ay zahaba sa'yuhum, hilang, ya, amal mereka, fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wahum, dalam keadaan mereka, yahsabun, menyangka, annahum yuhsinuna sun'ah, mereka berbuat kebaikan. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Jadi ayat berikutnya apa? Alladzina kafaru bi ayati rabbihim, dan seterusnya. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Ini mereka berbuat kekafiran dalam keadaan apa? Jahil. Wahum yahsabun, dalam keadaan mereka menyangka annahum yusiruna sunnah, bahwa mereka itu berbuat kebaikan. Ini mereka berbuat kekufuran dalam keadaan jahil. Mereka berbuat kufur dalam keadaan jahil. Ya. Wasafahum bi ghayatil jahli. Ini dalil-dalil yang menafikan adanya uzur bil jahl dalam masalah syirikan. Wasafahum bi ghayatil jahl, dan Allah, ya, mensifati mereka, ya, sebagai orang-orang yang sangat jahil. Sebagai orang-orang yang sangat jahil. Allah mensifati mereka sebagai orang-orang yang sangat jahil. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, lahum qulub, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, ya, tetapi mereka tidak memahaminya. Walahum a'yun, mereka memiliki mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka tidak memandangnya, tidak melihatnya. Walahum adhanun, mereka memiliki telinga, la yasma'una biha, tapi mereka tidak mendengarnya. Ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Bal, bahkan hum adol minal an'am, bahkan mereka lebih adol apa? lebih sesat, lebih jahil. Nah, masa binatang dibilang sesat? Astagfirullah, antum mentahdir sapi, ditahdir sapi, ente dol gitu, wah, sapi kamu sesat gitu. Jahil, adol, ini maknanya apa? Jahil, ajhal, bal hum ajhal minal an'am. Ya, jadi dolal di dalam Al-Quran, ya, dolal itu dalam Al-Quran memiliki dua makna. Ya, zahabul ilm, ya, wal ghay. Dolal disebutkan oleh Syengkiti dalam apa? adwaul bayan itu memiliki dua makna. Ya, dalal yang pertama itu maknanya zahabul ilm. Apa? Zahabul ilm apa? Jahil, hudu. Ya. Hudu. Ya. Doya. Ya, hilang. Yang kedua, ghay. Ghay apa? Sesat. Ghay sesat. Ya. Ulaika mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Bal bahkan hum mereka itu adallu, yakni apa? Ajhal, lebih jahil dibandingkan binatang ternak. Ya, dapat udzur ataukah mereka tetap kafir? Mereka tetap kafir. Ya, mereka tetap apa? Kafir. Ya. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang ghafilun, mereka itulah orang-orang yang tenggelam dalam keterlenaan. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, yani ajhal minal an'am wa ma'a dhalikum kuffar. Ya, atau demikian mereka kan kafir, meskipun mereka lebih jahil daripada binatang ternak, tapi mereka kan kafir. Ya. Yudharun bijahlin la yudharun, tidak. Mereka tidak dikasih udzur dengan kejahilan mereka. Nusus minal Qur'an ya taruddu alaihim. Ya. Banyak ayat Al-Quran yang bantah mereka. Ini sebagian saja ini. Nah. Ya, ini bantahan-bantahan yang berikutnya. Bantahan yang keberapa ini? Hah? Kedelapan? Yang kedelapan ini ya. Bantahan yang kedelapan. Kemarin sudah sampai tujuh ya kan? Bantahan yang kedelapan? Lima? Nah, bantahan yang keenam? Bantahan yang keenam? Ya. Terhadap makalah al-udhru bil jahl. Terhadap ya. Makalah uzur bil jahal. Makalah. Makalah. Baiklah ya juzut takwil sumarifatillah. Hah? Saya juzut takwil sumarifatillah. Maksudan Allah al-Mughallidina dikawihi anhum. Inna wajidna aba'ana ala umatin. Wa inna ala asarihim musadun. Al-ayati. Wa ma'adhalik kafarahum subhanahu wa ta'ala. Fastadalla ulama'u bihadhihi al-ayati wa nahwa ala annahu la yajuzu taqidu fi ma'rifatillahi wa risalati. Naam. Wa qad zamma Allahu al-muqallidin. Mungkin ini judul-judul ini dari muhaqqiq ini ya. Judul-judulnya dari editor ini mungkin, bukan dari kami. Ya, dipecah-pecah satu kalimatnya, dipecah-pecah satu. Satu paragraf dipecah-pecah. Qaddama Allahu al-muqallidin. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Mencela. Ya, telah mencela orang-orang yang taklid. Oh, taklid? Jahal. Taklid itu jahal apa ilm? Ijma, Ibn Abdul Bar mengutip ijma bahwasanya taklid itu jahil. Ya. Biqauli anhum, ya, dalam firman-Nya Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Mengutip ijma bahwa taklid itulah jahil. Ya. Dan muqallid laisa bi'alim. Muqallid laisa bi'alim. Inna sesungguhnya kami wajadna, sesungguhnya kami mendapati aba'ana, bapak moyang kami, ala ummatin, yani ala dinin, ala tariqatin, ummah makna tariqah, bimakna din, yang berada di atas tariqah, yani apa? Ala din, ayu din, syirik. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, yani ala din syirik. Kami dapati nenek moyang kami berada di atas agama kesyirikan. Ya. Jadi syirik itu millah, ghair millati Islam. Syirik itu ummah, ghair ummatil Islam. Ya, dinas Al-Qur'an. Berdasarkan Al-Qur'an. Syirik itu millah, bukan millah Al-Qur'an, bukan millah Islam. Syirik itu umat, bukan umat Islam. Ya, mereka memaksakan memasukkan musyrikin ke dalam umat Islamiyah. Umat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam mukhalifuna al-Qur'an. Inna sesungguhnya kami wajadna aba'ana, mendapati nenek moyang kami ala ummatin, yani ala dini syirik, di atas agama syirik. Wa inna ala atharihim, dan sesungguhnya kami ya muhtadun, kami mengikuti, kami terbimbing ala atharihim, di atas jejak mereka. Taklid, taklid ilm wala jahal, jahal, jahal. Al-ayatain zukruf. Wa ma'azalik, toh demikian kafarahum subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memfonis mereka kafir, meskipun mereka jahil, meskipun mereka jahil, Allah memfonis mereka kafir. Ya, maksudnya maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur dengan kejahilan dalam permasalahan ini, ya, tidak memberikan uzur dengan kejahilan masalah ini. Ustadzal al-ulama'u, dan para ulama berdalil di hadil, berargumen di hadil ayati wa nahwiha, dengan ayat-ayat yang semisal ini, ya, ala annahu, bahwasanya la yajuzu taqlidu, tidak boleh taklid fi ma'rifatillahi wa risalah, dalam perkara ma'rifatullah dan ma'rifat risalah, dalam perkara tauhid, baik itu tauhidullah maupun tauhidur rasul, ya, tidak boleh taklid, ya, tidak boleh taklid. Ya, sisi pendalilannya dari mana? Hah? Sisi pendalilannya dari mana? Keterangan taklid, ya. Dari zam, apa? Allah mencela, ya, Allah mencela al-muqallidin. Nah. Hujjatullah qa'imah. Hah? Harusnya Hujjatullah qa'imah. حجة الله سبحانه قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهم، وإن لم يتموا حجج الله وبيناته. قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله لما انجر كلامه في مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ ورجح قول الجمهور إنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين. قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. نعم. وحجة الله سبحانه، dan hujjah Allah qa'imatun 'alan nas، telah tegak atas manusia. Ya, ini makna hujjatullah qa'imatun 'alan nas، hujjah Allah telah tegak atas manusia. Yakni tidak ada uzur. Makna hujjatullah qa'imah 'alan nas، yakni la yu'zarun. Wan nas la yu'zarun. Manusia sudah terputus uzurnya. Dengan apa? Biirsalir rusul ilaihim, dengan diutusnya para rasul kepada mereka, dengan diutusnya para rasul kepada mereka. Ya. Wa illam yafhamu, walaupun mereka tidak memahami hujjajallahi wa bayyinati, walaupun mereka tidak paham terhadap apa? Hujjah-hujjah Allah dan penjelasan-penjelasannya. Walaupun mereka tidak paham. Ya, sudah tegak. Ya. Sudah tegak. Jadi kewajiban mereka adalah apa? At-talab. Kewajiban mereka adalah apa? Mencari tahu. Kewajiban mereka adalah mencari tahu. Karena hujjah Allah telah tegak. Ya, karena hujjah Allah telah tegak. Maknanya, ya, tidak ada uzur lagi. Dengan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke umat ini, maka tidak ada uzur lagi. Ya, kewajiban mereka adalah apa? Bertanya. Kewajiban mereka adalah bertanya. Ya. Tidak ada uzur lagi. Ya. Walaupun mereka tidak paham. Ya. Karena beda antara ya, qiyamul hujjah dengan fahmul hujjah. Qiyamul hujjah dengan fahmul hujjah. Hujjah telah tegak. Ya. Adapun fahmul hujjah itu hanya dalam masalah apa? Fahmul hujjah itu dipersyaratkan dalam masalah apa? Masail khafiyah. Masail khafiyah dalam permasalahan-permasalahan yang permasalahan yang sama. Masail zahirah, ma'lum min ad-din bid darurah, ya. Masail tauhid, terutama masail tauhid, masail nahi an syirik, maka itu ya, min azhari masail zahirah. Min azhari masail zahirah. Ya. kita sudah bahasnya di mana ini? Tahqiq mazhab Syekhul Islam. Ya. Qala Syekh Muwaffaquddin, berkata Syekh Muwaffaquddin Abu Muhammadin Ibnu Qudamah. Harusnya dipakai alif itu. Abu Muhammad Ibn itu pakai alif. Alif ba nun Ibnu Qudamah. Karena Abu Muhammad bukan anaknya Qudamah, bukan langsung ya. Qudamah itu jaddul a'la. Ya. Nama beliau Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah. Jadi kalau nisbat itu kepada kakek, ya, nisbat kepada kakek bukan kepada ayahnya langsung, itu pakai alif. Abu Muhammad Ibn Qudamah. Masa sih al-furuyan. Rahimahullah ta'ala. Lama injarro kalamuhu, ketika ya pembahasan beliau injarro melibar fi mas'alat, pada permasalahan hal kullu mujtahidin musyi, apakah setiap mujtahid itu benar, apakah setiap mujtahid itu benar sehingga ma'jur, ma'zurun ma'jur. Kalau benar kan berarti ma'zur ma'jur, ya kan? Kalau benar berarti dia dapat uzur dan dapat pahala. Apakah setiap mujtahid itu dapat pahala? Apakah setiap mujtahid dapat pahala? Rajah qaulul jumhur. Beliau merajihkan pendapat al-jumhur. Beliau merajihkan pendapat al-jumhur. Innahu laisa kullu mujtahidin musiban. Tidaklah setiap mujtahid itu benar. Tidaklah setiap mujtahid itu benar. Simpulannya begitu. Yani kenapa? Karena ada masail ghairi ijtihadiyah. Al-ijtihad fihi la yuqbal. Karena ada masail ghairi ijtihadiyah. Al-ijtihad fihi la yuqbal. Karena ada masail bukan ijtihadiyah. Ijtihad di dalam permasalahan itu maka tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan sebagiannya kafir. Ijtihad dalam masalah itu adalah apa? Kafir. Ya, dibawakan oleh Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul. Dibawakan oleh Syaukani dalam apa? Irsyadul Fuhul. Dan dibawakan oleh Ghazali di Al-Mustafa. Di Usulul Fiqh. Ya, Irsyadul Fuhul, kitab usul fikihnya Ghazali. Ya, apa? Syaukani. Nah, dibawakan oleh Syaukani dalam Irsyadul Fuhul. Ya. Dan beliau memasukkan permasalahan Tauhid. Beliau tegas sebutkan itu Tauhid oleh Syaukani. Ya, permasalahan Tauhid, Ma'rifatullah, permasalahan Tauhid. Ijtihad di dalamnya itu, nah apa? Ijtihad di dalamnya itu, nah, kekufuran. Nah, kufuran. Bil-ijma. Ijtihad dalamnya kufuran bil-ijma. Adapun masail zahirah selain Tauhid dan larangan dari syirik, ya, maka ada khilaf kata beliau. Warrajih kufur. Dan yang rajih adalah apa? Kekufuran. Ijtihad. Ya. Salat lima waktu sehari semalam itu wajib apa enggak? Ya. Ijtihad. Ya. Perzinahan itu haram atau tidak? Ya. Prostitusi berjamaah itu haram apa enggak? Ijtihad. Ya. Kafir, ha? Kafir enggak? Khilaf, ya. Khilaf. Ya. Khilaf baina ya, muslim wa musyrik. Nah. Raja qaul al-jumhur, beliau merajihkan pendapat jumhur. Innahu laisa kullu mujtahidin musiban. Tidaklah setiap mujtahid itu musib. Ya. Bal al-haqqu, bahkan yang benar fi qaulin wahidin, ada pada salah satu pendapat min aqwal mujtahidin, dari pendapatnya para ahli ijtihad. Ya, ini pada masail ijtihad. Ijtihadiyah ini, pada masalah ijtihadiyah ini padahal. Ya. Qal, kemudian beliau mengatakan, ini enggak ada sangkut pautnya dengan kalimat tadi ya. Ya, maksudnya kemudian beliau melebar. Tadi kan sudah dikatakan ya, melebar pada permasalahan apa? Pada permasalahan ini tadi judul masalah. Apakah setiap mujtahid itu musyrik? Setiap mujtahid itu benar? Ini judul masalah. Ya. Setiap mujtahid itu benar, ini judul masalah. Kesimpulan beliau dari judul itu apa? Hah? Yang rajih tidak. Yang benar hanya satu. Kemudian melebar pembahasan beliau. Waza'amal jahir. Dan jahir, ya, al-mu'tazili. Al-jahir al-mu'tazili. Amr bin Bahar al-Basri al-mu'tazili. Ya. Za'amal jahir. Anna bahwasannya mukhalifah. Ya. orang yang menyelisih milah Islam, idza nazara, kalau dia melihat, yani kalau dia berijtihad, fa'ajaza'an, lalu dia tidak mampu andarki untuk menemukan al-haq, kebenaran. Yani non muslim, ya, mukhalif milatul Islam. Baik. Ya, ubadul asnam, ubadul kubur, mukhalif milatul Islam ora muafiq milatul Islam. Ha? Mukhalif. Ya. Pelaku syirik itu mukhalif milatul Islam. Mukhalif milatul Islam, bukan muafiq milatul Islam. Karena al-jahid berijtihad. Al-jahid ini berijtihad bahwa orang yang menyelisih milah Islam, kalau dia kemudian berijtihad, fa'ajaza'an darkil haq, dan tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran. Tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran. Akhirnya dia tetap. Dia tetap apa? Akhirnya dia tetap kafir. Akhirnya dia tetap kafir. Ya. Akhirnya dia tetap berbuat kesyirikan. Ya, akhirnya dia tetap berbuat kesyirikan. Ya. Dia katakan apa? Fahuwa ma'zurun ghairu afin. Maka orang itu ma'zur, dapat uzur. Ya, meskipun dia tetap berbuat syirik, meskipun dia beragama Nasrani, tetap beragama Nasrani, meskipun dia tetap ya mulhid, ya ateis, meskipun dia tetap ateis. Saya beristihad, Allah itu ada atau enggak? Kesimpulan saya setelah beristihad bertahun-tahun sampai 50 tahun, Allah itu tetap aja. Saya tetap masih dalam kebangan Allah itu ada atau enggak. Mukhalif dia terus terang. Ya, menurut jahid, Allah ma'zur. Orang ini apa? Dapat uzur. Ghairu afin. Tidak mendapatkan dosa, ya. Bahkan kata Abdul Bar apa? Bal ma'jur. Ya. Bahkan ma'jur dapat pahala katanya. Ya. Ada kaulu man? Kaulu jahid. Ya. Kaulu jahid. Ya. Ya, Pandi Ikhra. Ar-raddu ala al-jahidi ila an qala amma ma zahada ilayhi al-jahidu fabatilun yaqinan wa kufrun billahi wa raddun alayhi wa ala rasulihi. فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعهم وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم يقتل البالغ. إلى أن قال sampai Ibn Qudamah mengatakan ya ini ucap Ibn Qudamah ini ada di Raudhatul Nazir, ada di Raudhatul Nazir. Dari kitab usul fikih Raudhatul Nadir, jelas akan bahas ini karena Raudhatul Nadir muktasar dari Mustashfa Al-Ghazali, muktasar dari Mustashfa. Tadi kan sudah saya sebutkan Al-Ghazali dan bahasnya di mana? Di Mustashfa. Ya, tapi di Mustashfa tidak disebut ini. Ini tambahan dari ya, ini tambahan dari Ibnu Qudamah di dalam Raudhatul Nadir. Di dalam Raudhatul Nadir. Ya, ila an qal sampai Ibnu Qudamah mengatakan amma adapun mazhab ilaihil jahidu, pendapat al-jahid itu tadi, pendapat al-jahid al-mu'tazili tadi ya, fabatilun yaqinan ya, maka seyakin-yakinnya kita yakin bahwasanya itu pendapat yang apa? Batil, pendapat yang keliru. Wa kufrun billah, dan kekufuran ya, kekufuran, ini jahid kafir, ini jahid apa? Jahid kafir. Wa raddun alaihi, dan merupakan apa? Penolakan terhadap Allah ala rasulihi, dan penolakan terhadap rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alasannya bagaimana? Insyaallah kita baca besok alasannya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.